13 tahun. Jadi sudah 53 tahun. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah dan berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Jadi umur beliau 63 tahun. Beliau berdakwah di kota Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Tapi di riwayatan yang kita baca kemarin, riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah 10 tahun. Barakallahu fikum. Dan di Madinah 10 tahun dalam keadaan diturunkan kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tentunya sebagaimana kita pahami, dan ini yang disepakati, bahwa Rasulullah berdakwah 13 tahun kemudian 10 tahun. Artinya tentunya bahwa dari awal Rasulullah telah menerima wahyu. Kemungkinan besar kata Al-Hafidz rahimahullahu taala mesti diarahkan hari ini. Rawi mengisahkan bulatannya 10 tahun. Biasa orang-orang begitu. Imma barakallahu fikum. Kalau itu lewat sedikit, biasa mereka bulatkan ke barakallahu fikum sejumlah. Kalau 12 mereka mengatakan 10. Kalau 11 mereka mengatakan 10. Tapi kalau 19 mereka mengatakan 20. Namanya pembulatan. Barakallahu fikum. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, riwayat tadi mengatakan 10 tahun di Makkah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terus menerusnya wahyu dan tidak putus-putus. Barakallahu fiik. Karena di awal-awal terkadang sedih, terkadang barakallahu fiik. Jadi selama 3 tahun ini terkadang putus, terkadang diturunkan wahyu. Sebagaimana kita ketahui juga kemarin, semakin kesini menjelang kematian Rasulullah SAW, semakin sering wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelihatannya memang yang kedua ini yang lebih pantas barakallahu fikum. Yani di awal-awal dakwah beliau, wahyu ini terkadang terputus. Sebagaimana riwayatan kemarin juga yang kita baca, bahwa seorang perempuan datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu fikum. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, tidak bisa bangun, dan beberapa waktu sebelumnya juga tidak diturunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perempuan itu mengatakan, aku tidak melihat kecuali syaitanmu ini telah meninggalkan. Maksudnya Jibril sudah tidak lagi datang dan tidak lagi memberikan wahyu kepada engkau. Maka sesaat setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhuha." Laila jama wa da'aka rabbuka wa ma qala. Langsung bantahan terhadap orang yang mengatakan barakallahu fikum wa Rasulullah telah ditinggalkan oleh Jibril. Wallahu musta'an. Kita masuk ke bab berikutnya, babu jam'il Qur'an. Babu jam'il Qur'an, bab mengumpulkan Al-Qur'an. Karena di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan para sahabat untuk menulis di apa yang ada pada saat itu. Di kulit, di pelepah korma, di tulang belulang atau di batu lempengan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyusun. Jadi susunan Al-Quran ini itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Araf, Bismillahirrahmanirrahim, Khalaq, Barakallahu Fikum. Tapi tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menempatkan sesuai dengan tentunya tuntunan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ada turun wahyu, Rasul mengatakan letakkan ayat ini setelah ayat ini. Letakkan ayat ini setelah ayat ini. letakkan ayat ini setelah ayat ini. Barakallahu fikum. Jadi semuanya sesuai dengan urutan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibn Ismail an Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Ibn Shihab an Ubayd ibn Sabbah أن زلمة ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا ننتهم وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Zain bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Zain bin Thabit قال أرسل إلي أبو بكر الصديق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku, mengutus seseorang memanggil aku. Maktala ahli Yamamah, setelah selesainya perang Yamamah. Faida Umar bin Khattab indah. Ternyata di sana ada Umar bin Khattab di sisi Abu Bakar. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Inna Umar atani." Berkata Abu Bakar, sesungguhnya Umar datang kepadaku. Faqala innal qatla qad istaharra yawm al-yamamah bi qura'il Qur'an. Umar berkata kepada Abu Bakar, sesungguhnya al-qatla, pembunuhan, ini peperangan, ini banyak menjadikan para penghafal Qur'an di Yamamah meninggal dunia. Karena itu perang, jihad bisa binillah. Barakallahu alaikum. Faida Umar, innal qatla qad istaharra yawm al-yamam bi qura'il Qur'an. Wa inni akhsha in istaharra al-qatla bil qura' dan aku khawatir kalau terus menerus ini mati para meninggal dunia para penghafal Qur'an di setiap peperangan, fa'idha mukathirun min al-Qur'an, tentunya meninggal dunia akan membawa, dia membawa serta apa yang dia hafal dari Al-Qur'an. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an, dan aku pengen engkau wahai Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Qur'an. Kutuli Umar kepada Abu Shayna. Aku berkata kepada Umar, bagaimana bisa kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya mengumpulkannya dalam satu buku, satu mushaf. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, semuanya masih apa? Masih terpencar. Di sipulan ada surah ini, surah ini, surah ini. Di sipulan ada surah ini, surah ini. Di bulan ada surah ini, di bulan ada surah ini, ada barakallahu fikum. Terpencar-pencar, tidak dalam satu mushaf, dalam satu buku atau kitab. Maka Abu Bakar mengatakan, bagaimana bisa kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, hadza wallahi khair. Demi Allah wahai Abu Bakar, ini adalah kebaikan. Khawatirnya kalau begini terus meninggal dunia sibulan para membaca Quran, menghafal Quran, meninggal dunia, sementara belum ada yang dibukukan. Baik, kesulitan nanti, kerepotan kita nantinya ketika para penghafal sudah pada gugur di medan perang. Barakallahu fiik. Hala wallahi khair, ini yang betul ya Allah, Allah kebaikan. Kalau ia berkata kepada Umar, terus-menerus Umar mengajak bicara aku, mengajak bicara aku tentang masalah ini, murajaah ini, diulang dan diulang. Bagaimana ini? Jadi diingatkan terus, diusulkan terus agar supaya betul-betul dilaksanakan. Hatta syarahallahu sadri, sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul melapangkan dadaku untuk itu. Orang itu bilang dengan sendiri Umar. Aku pun akhirnya berpendapat seperti apa yang diusulkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Zaidun, qala Abu Bakar, berkata Zaid, berkata Umar, innaka rajulun syab, wahai Zaid, innaka rajulun syabun, sunya engkau adalah seorang yang masih muda, akil, cerdas. La nastahinu, kami tidak menuduh engkau macam-macam. Kami tahu, kami paham, kami mengerti tentang keadaan. Kau terpercaya. Barakallahu amanah. La nastahinu. Bahkan pun tak tubul wahya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bahwa dulunya engkau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih, engkau sebagai penulis wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau lah yang penulis wahyu. Fatatabba'il Qur'an fajma'ahu. Maka wahai Zaid, hendaknya engkau mengumpulkan semua Qur'an. Zaid, tatabbu' ini cari. Kau pulang mana? Apa yang kau hafal? Apa yang kau tulis? Mari. Zaid, ditulis, disalin. Ya bulan sini, apa yang kau hafal, apa yang kau tahu? Apa yang kau tulis? Mari, sini. Wahai bulan, apa yang kau tahu, apa yang kau hafal? Saya menulis catatan. Dicari, didatangi semua sahabat-sahabat untuk diambil apa yang ada pada dia. Kan boleh jadi apa yang ada pada si bulan, tidak ada pada si bulan. Ada yang di si bulan, di situ tidak ada. Ada di sini tidak ada. Barakallahu fiik. Wallahi law kallafuni naqlu jabalin min al-jibali ma kana athqal alayya mimma amarani bihi fi jam'il Qur'an. Kata Zaid, demi Allah, seandainya mereka membebani aku, menugasi aku memindahkan gunung, barakallahu fikum, itu lebih bagus, lebih baik, lebih mudah. Barakallahu fikum. Naqlu jabalin min al-jibal ma kana qalali, tidaklah begitu berat bagi aku daripada apa yang mereka amanahkan kepada aku dari mengumpulkan Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Ini karena kekhawatiran. Saya tidak bisa mengemban amanah ini. Barakallahu fiik. Qultu kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berbicara kembali, bagaimana bisa kalian mau atau kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan yang sama yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika usulan ini diusulkan oleh Umar radhiyallahu taala. Qala huwa wallahi khair. Khair. Berkata Abu Bakar, demi Allah inilah kebaikan. Lam yazal Abu Bakar yuraju hatta syarahallahu sadri lilladhi syarahallahu sadra Abi Bakar wa Umar. Terus Umar, ya Abu Bakar mengulang-ulang. Kalau ada sekolah ini merajah mengulang-ulang pelajaran. Barakallahu. Jadi mengulang-ulang permintaan. Baik. Sampai kata Zaid, Allah lapangkan hatiku sebagaimana Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Fatatabba'tu al-Qur'an ajma'uhu min al-ushbi wal-liha'i wa sudur ar-rijal. Maka kata Zaid, aku pun mengumpulkan Al-Qur'an, aku kumpulkan al-ushbi dari kayu-kayu yang bertuliskan Al-Qur'an padanya, wal-liha'i barakallahu fikum, kulit-kulit hewan, bebatuan, apalah, pelepah korma, wasuluri rijal, dan apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Mari, apa yang kau tulis, apa yang kau hafal, apa yang kau ingat, sini ditulis semuanya, ditulis semuanya. Hatta wajatu akhir surat at-taubah ma'abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidha ma'ahadin ghairah. Subhanallah. Kata Zaid, sampai aku mendapati akhir dari surat at-taubah ternyata bersama Abi Khuzaimah al-Ansari, aku tidak dapati ayat itu di siapapun kecuali pada dia. Subhanallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. 'Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat menimpa beliau apa yang barakallahu fikum menimpa kalian dari kesusahan. Yani kalau kalian susah, Rasul lebih susah lagi. Barakallahu fikum. Merasa kasihan dengan kondisi kalian, penderitaan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum. Dan beliau adalah orang yang sangat berkeinginan untuk kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin beliau adalah pengasih penyayang. Hatta khatimata bara, sampai selesai surah bara. Pakana tusuhuf inda Abi Bakr hatta tawaffahullah. Maka as-suhuf, mushaf ini barakallahu fikum ada di sisi Abu Bakr, yang sudah dikumpulkan oleh barakallahu fikum siapa? Sayyid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, dikumpulkan. Kemudian selesai tugas Zaid bin Thabit, diserahkanlah kepada Abu Bakr. Sampai diwafatkan oleh Allah SWT, Ma'inda Umar ayatah, kemudian berpindah tangan ke Umar radhiyallahu ta'ala anhu sepanjang hidupnya. Suma'inda Hafsa bintu Umar, binti Umar. Kemudian setelah meninggalnya Umar, barakallahu bikum, diserahkan ke Hafsa radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu bikum. طيب كده درسنا. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قد قدم على عثمان. sekarang طيب di zamannya Utsman radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Penulisan Al-Qur'an kumpulannya apa? Kumpulannya dalam bentuk mushaf sudah ada di zaman Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada pada beliau setelah meninggalnya berpindah kepada Umar, kemudian berpindah kepada Hafsah. Kita lihat Anna Hudzaifah bin Yaman qadima ala Utsman. Hudzaifah ibn Yaman datang menghadap ke Utsman yang saat itu menjadi khalifah. Wa kana yughazi ala Syam fi fathi Armenia wa Azerbaijan ma'ahli Iraq. Dan Hudzaifah bin Yaman ini berperang melawan orang-orang Syam. Dan juga di ahli Syam dalam penaklukan Armenia dan Azerbaijan, ma'ahli Iraq. Fa'abza'a Hudzaifah ikhtilafahum fil Qur'an, yang menjadikan kaget Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu karena mereka berselisih tentang Al-Qur'an. Baik, satu mengatakannya. Faqala Hudzaifah li Utsman, ya Amirul Mukminin, adrik hadhihi al-ummah. Qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Baik, ya Amirul Mukminin, berkata Hudzaifah kepada Utsman radhiyallahu ta'ala, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Baik, dapat perbaiki kondisi umat sekarang ini sebelum perselisihan semakin menjadi lebih besar. Jangan sampai mereka berselisih seperti perselisihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Fa'arsala Utsman ila Hafsah an arsili ilayna bisuhubi nansakuha bil masahibi thumma rudduha ilayna. Kemudian Utsman mengirim utusan ke Hafsah bintu Umar. Jadi meminta kepada Hafsah untuk diserahkan sementara mushaf itu ke Utsman. Besok nanti bahwa agar supaya kita bisa menyalinnya. Tapi mushaf itu mana tuh hari lagi. Kemudian aslinya kami akan kembalikan kepada engkau. Al-Salat biha Hafsah ila Utsman. Kami Hafsah pun mengirim mushaf itu kepada Utsman. Fa'amar Rizal bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman bin Harith bin Hisham fanasakuha bil masahib. Maka Utsman memerintahkan barakallahu fik Zaid bin Thabit yang mengumpulkan pertama kali disertai dengan Abdurrahman bin Zubair, Sa'id bin Al-As barakallahu fik dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham fanasakuha bil mushaf. Maka mereka pun menyalinnya di mushaf. Wakal Utsman lirrahb al-Quraishi al-Quraishiyin as-salada. Maka berkatalah Utsman kepada orang-orang Quraisy yang tiga ini, idza talabtum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisan Quraisy. Kalau kalian berselisih bacaan dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah Al-Qur'an ini sesuai dengan bacaan atau lisannya orang-orang Quraisy. Fa innama nazala bi lisanihim fa fa'al. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasanya orang Quraisy, dialeknya. Barakallahu fik. Hatta ila nazahu al-mushaf bil masahib radda Utsman al-mushaf ila Hafsah. Sampai ketika tugas ini sudah selesai, taib nushah, yakni salinan, sudah ditulis beberapa salinan, maka aslinya dikembalikan lagi kepada Hafsah. Farsa ila kulli ufukin bimushabim mimma nasahu wa amar bima siwahu al-Qur'ani fi kulli sahifatin aw musabin ayyukhriqa. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala memerintahkan untuk disebar salinan Quran tadi ini ke beberapa daerah dan di sana akan disalin ulang. Barakallahu fiik. Dan selain Al-Quran ini yang Mushaf Imam ini, semuanya diperintahkan untuk dibakar. Barakallahu fiik. Semuanya diperintahkan untuk dibakar. Pembakaran dengan tujuan untuk menghilangkan barakallahu fikum, menghilangkan bibit-bibit perpecahan barakallahu fikum, karena sudah ada yang lebih bagus, lebih mantap, lebih paten barakallahu fikum, maka yang lainnya diperintahkan dibakar. Baik. Maka barakallahu fikum, kalau ini tujuannya tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Atau misalnya dari fatwa para ulama kita. Misalnya kalau di masjid-masjid tempat pengajian anak-anak, mushafnya karena tiap hari dipakai sudah lusuh, kemudian rusak, kemudian robek, kemudian ya ini sudah tidak lagi barakallahu fikum layak untuk dipakai misalnya. Maka para ulama mengatakan boleh sekalian dibakar, daripada cuma tercecer ke sana kemari barakallahu fikum ditiup angin, kemudian jatuh ke tempat-tempat yang kotor barakallahu fikum, maka dikumpulkan kemudian dibakar. La ba'as bih. Dan tujuan ini la ba'as bih. Amma kalau tujuannya untuk menghinakan Al-Qur'an, maka di sini perkaranya lain. Barakallahu fikum. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang barakallahu fikum, mau menghinakan Islam dan muslim dengan cara apa? Membakar Al-Qur'an. Ini perlu dikecam memang. Baik, barakallahu fiik. Sesuatu yang sangat kita muliakan kemudian dihinakan oleh orang-orang. Baik. Barakallahu fiik. Amma kalau kalau kita membakarnya sendiri dengan tujuan agar supaya tidak kececer ke sana kemari, barakallahu fiik, maka tidak apa-apa. Wallahul musta'an. Saya kita sampai di sini. Lakukan sesuatu. Nanti kita sholat. Anda sekarang.